Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melakukan ta'lim di tempat ini, masih dengan pembahasan yang sama, pembahasan tentang Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Telah kami sampaikan di depan tentang pembahasan bahwa di dunia ini tercampur adanya Ahlul Haq dan adanya Ahlul Batil. Tidak semua orang Ahlul Haq dan tidak semua orang ahlul batil. Sebagaimana ucapannya Imam Ibnu Qayyim yang terdapat dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad. Adapun besok ketika di akhirat mereka akan terpisah dan akan nampak mana yang ahlus sunnah dan mana yang ahlul batil, ditandai dengan apa? Memutihnya wajahnya ahlus sunnah dan menghitamnya wajahnya ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pergolakan antara dua unsur manusia ini, yang satu ahlus sunnah dan yang satu pihak lagi adalah ahlul bid'ah, itu akan terus menerus sampai akhir zaman. Mereka akan terus-menerus bertentangan dan tidak akan pernah bersatu. Karena sunnah itu adalah jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah adalah jalan yang menyimpangkan manusia dari sunnah. Dibahasakan dengan bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang tadi pertama kali kita sebutkan, ketika Rasul menggaris-garis yang lurus. Lalu mengatakan, wa ana hadza sirati, ini adalah jalanku yang lurus. Jalannya Nabi alaihissalatu wassalam. Jalan yang mustaqimah, yang lurus. Kemudian beliau membahasakan dengan bahasa ma min sabilin, jalan-jalan di sebelah kanannya dan jalan-jalan yang ada di sebelah kirinya. Tadi kita sudah sampaikan dalilnya, ya. Beliau menggaris lurus, kemudian beliau menggaris-garis yang banyak di sebelah kanannya dan beliau menggaris yang banyak sebelah kirinya. Kemudian beliau mengatakan garis yang banyak sebelah kanannya dan garis yang banyak sebelah kirinya, garisnya syaitan. Jalannya syaitan. Ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada jalan yang di kanan kiri yang lurus tadi kecuali di situ terdapat syaitan yang bercokol guna menyampingkan manusia dari jalannya Rasul yang lurus ini, sehingga tidak akan pernah ketemu antara jalannya Nabi yang siratul mustaqim yang sunnah, tidak akan ketemu dengan ahlul bid'ah. Karena di antara jalannya syaitan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu adalah subul. Barang siapa yang hendak mencampur adukan, maka dia orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus. Seorang dikatakan baik dalam syariat kita ya kaum muslimin, selama dia di atas rel ma ana alaihil yawma wa ashabi, selama dia di atas ajaranku dan para sahabatku, dia hak. Tapi kalau sudah belak-belok, jatuh ke bid'ah ini, ke bid'ah itu, ini sudah bukan lagi sebagai orang yang di atas sunnah ya kaum muslimin. Syaratnya dia di atas ajaran Nabi tanpa bid'ah. Kalau ada bid'ahnya, nama-nama manusia bisa jadi salah. Tetapi kalau diingatkan, dia langsung kembali kepada yang hak. Dinasihati, dia tidak ta'asub kepada bid'ah satupun. Seperti yang tadi kami telah sampaikan sifat ahlu sunnah. Idza dzikral ahwa, apabila disebut tentang bid'ah atau disebut tentang kesesatan, maka tidak ada dalam hati dia fanatik terhadap kesesatan itu. Kalau itu pun mengkritiki dia dan ternyata dia salah, dia akan tinggalkan. Karena dia inginnya di atas sunnah, cuman kali itu menyimpang dan dia tidak tahu. Begitu diingatkan dengan hujjah yang kuat, argumentasi yang jelas, maka dia akan mudah rujuk kepada yang hak. Karena memang tidak ada niatan kecuali itiba'us sunnah. Bisa dipahami hadirin? Mukaddimah ini singkat. Sehingga ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah akan terus menerus bergejolak. Mereka adalah yang satu menuju al-jannah, yang satunya menuju an-nar. Maka pembahasan kita kali ini wahai kaum muslimin, setelah tadi kita telah bacakan beberapa keterangan pada kesempatan sore, sifat ahlu sunnah dan sifat ahlu bid'ah yang sangat kontras, yang sangat jelas dan gamblang, kita akan masuk pada pembahasan prinsip ahlu sunnah yang lainnya. Prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini prinsip ahlu sunnah. Dan ini adalah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu memadukan dan menggandengkan dua hal ini. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajarkan akidah yang sahih, akidah yang sahihah, ibadah yang sahihah, manhaj yang sahih, akhlakul karimah. Sembari dengan diajarkan yang ma'ruf, beliau pun mencegah dari lawannya. Nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, mencegah dari syirik, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kemunafikan, mencegah dari kebid'ahan, mencegah dari dosa dan maksiat. Begitu seterusnya ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Itu namanya ad-da'wah. Adanya unsur tasfiyah dan tarbiyah. Membersihkan manusia dari kejelekan-kejelekan, dari keburukan-keburukan, dan mentarbiyah, mendidik manusia agar berjalan di atas al-haq, mengerti yang benar, mengerjakan yang sesuai dengan yang sunnah. Itu namanya adalah dakwah wa ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Prinsip ini sangat besar, disebutkan di dalam Al-Quran. Sifat para sahabat itu dipuji dikarenakan menegakkan hal ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kuntum, kalian siapa yang dimaksudkan kaum muslimin? Para sahabat Nabi. Karena ayat ini turun di zamannya mereka. Kalian wahai para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat, di antara yang menyebabkan mereka menduduki tingkatan sebaik-baik manusia adalah karena mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ayat ini berkaitan dengan siapa? Para sahabat Nabi. Saya kasih sisipan dulu tentang hal ini. Ayat ini digunakan oleh jamaatut tabligh untuk membenarkan amalan khuruj, karena ada kalimat ukhrijat. Ukhrijat itu artinya apa? Keluar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah bagi manusia. Oh, berarti ini dalil khuruj ini. Khuruj itu ciri khasnya jamaatut tabligh. Khuruj 3 hari, khuruj 7 hari, 40 hari, ya, atau 4 bulan. Khurujnya mereka. Ini dalil khuruj, berarti khuruj adalah benar karena ada lafaz ukhrijat linnas. Ada pemahaman, ini pemahaman yang menyimpang. Khuruj model mereka dakwah dengan ketentuan hari. Sudah kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya bahwa ibadah itu dikatakan sunnah apabila memenuhi berapa syarat? 6. Ada yang bisa menjawabnya? Allah ada, saya kasih hadiah supaya pulang gak asik tidur. Gak apa-apa, silakan pulang tidur. Mbok, ada yang mau pulang? Gak masalah, Pak. Karena bisa jawab dulu. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Di antaranya adalah tentang penentuan bilangan dan caranya. Mana ada Nabi menentukan sahabatnya dakwah 3 hari saja, yang ini 7 hari saja, yang ini 40 hari saja, yang ini 4 bulan? Enggak ada. Dakwah ilallah, ikhwan. Fahad, ikhwan. Penentuan yang seperti itu tidak ada nasnya. Sehingga ayat ini tidak sama sekali membenarkan perbuatan bid'ahnya ciri khas jamaatu tabligh. Ini sisipan saja kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin jami'an. Ketika amar ma'ruf dan ketika nahi mungkar, ya, maka yang diajarkan adalah sesuai dengan syariat. Di antara syarat-syarat amar ma'ruf dan syarat-syarat nahi mungkar adalah apa? Alimun bima amara wa alimun bima naha'an. Dia harus mengerti ilmu tentang hal-hal apa sajakah yang akan dia perintahkan dan hal apa sajakah yang akan dia larang. Ini harus punya ilmu. Jangan gegabah dalam hal ini. Kalau Anda gegabah akan kebalik-balik. Yang batil diperintahkan olehmu, yang hak malah kamu cegah. Hati-hati. Batil dalam perkara dakwah, menyebarkan yang sesat di tengah-tengah umat, ini dosanya akan mengalir. Kalau Anda tidak mampu, ya jangan bicara. Agama ini agama qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul, bukan agama pikiran dan perasaan. Kalau enggak mampu, jangan bicara. Khawatir engkau dosa dengan dosa yang besar. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu termasuk dosa paling besar. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapakah orangnya yang lebih zalim, lebih keji daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Apakah ada? Tidak ada. Hei, Allah berfirman seperti ini, padahal tidak. Wa muslimin, Allah mensyariatkan ini gini, padahal Allah tidak mensyariatkan. Anda berdusta atas nama Allah. Bahaya. Merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah hadis, merubah-rubah syariat. Bahaya. Dusta atas nama Allah menyesatkan. Ini. Demikian pula ketika menyampaikan hadis Nabi, juga harus hati-hati. Antum fahami dulu hadisnya, sanadnya, kau mengerti terlebih dahulu, dipastikan sahih atau lemahnya, dan kau harus paham apa yang dimaukan dalam hadis itu. Ya, karena Nabi mengatakan man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan dirinya tempat duduk dalam neraka. Hati-hati kaum muslimin, dakwah ini bukan asal bunyi, ya, asal ngomong. Hati-hati. Ini hadirin kaum muslimin, kita kembali ke paragraf yang sedang kita bahas. Sehingga termasuk dari bagian ibadah adalah kita menyatakan ini yang hak dan kita menyatakan ini yang batil. Itu bagian dari apa? Ibadah. Kita memerintahkan sesuai dengan sunnah. Kita mencegah dari penyimpangan terhadap sunnah dalam hal ini kebid'ahan. Kalau kesyirikan jelas. Pembahasan tersendiri ini kaum muslimin tentang kesyirikan. Kekufuran jelas. Kemunafikan jelas. Dan yang kita bahas adalah dari bahaya kebid'ahan. Ini termasuk ibadah. Sehingga kita memerintahkan sholat ibadah adalah ibadah ini. Memerintahkan zakat, memerintahkan puasa, memerintahkan ini itu ibadah. Mencegah dari kesesatan. Memperingatkan orang dari bahaya kemaksiatan, dari bahaya kemungkaran, dari bahaya kebid'ahan. Ini pun termasuk dari apa? Ibadah. Bisa dipahami hadirin? Pada season kita kali ini, kita akan sampaikan beberapa contoh-contoh ayat dan hadis dan para ulama kita dalam perihal nahi mungkar. Kalau dalam perihal amar ma'ruf, telah kami sampaikan tadi pada season pertama, season kedua, ketiga sampai sekarang. Kita akan sampaikan di sini wahai kaum muslimin bahwa memperingatkan dari bahaya itu adalah termasuk syariat Islam. Bisa dipahami hadirin? Bahasa Arabnya tahdzir. Bahasa Arabnya apa? Tahdzir. Beberapa orang alergi ketika mendengarkan kalimat apa? Tahdzir. Ya, ngerti alergi? Ya. Begitu mendengarkan kalimat tahdzir, gatel lempak sekujur tubuh. Wah ini apa? Talim-talim kok tahdzir-tahdziran? Wah apa ini talim? Ribah nyebutkan nama Allah. Kayak dirukyah dia pak. Panasan, kleso, dan orang genah. Akhirnya dia, sudah besok jangan lagi datang ke situ. Hadirin, pembahasan kita akan sebutkan bahwa tahdzir termasuk bagian syariat Islam. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam hidupnya mentahdzir bid'ah walaupun bid'ah itu belum muncul. Fahadah ikhwan. Ya. Jangan alergi dari tahdzir. Bahkan ini adalah bagian dari ibadah kita. Masuk aja mas. Ini. Agak maju. Biar yang di belakang bisa maju. Pokok nanti disangka sudah penuh pak. Nanti orang, oh ini sudah penuh lah pulang aja. Ya gitu. Juga yang longgar kan kepenak. Ya enggak pak? Aja ompol-ompolan, mungkin pesing pak. Mau selonjor enggak masalah. Mau bersandar juga apa-apa. Ya, yang bersandar para orang-orang tua begitu. Sehingga yang muda kok bersandar, dia tua berarti, Pak. Tapi enggak apa-apa, santai aja. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama kita menyebutkan tentang bahayanya bid'ah dalam beberapa kalimat. Di antaranya disebutkan di sini tahkiru ahli bid'ah wa adamu ta'zimihim, bab ke-32. Yang punya bukunya silakan. Ya. Saya sudah sampaikan di depan kemarin tadi pagi, kitabnya setebel ini, Pak. Ya. Ngajinya cuma sedina, sehari. Itu pun tidak sehari full. Ya. Tapi daurahnya antum ini luar biasa, Pak. Masya Allah, luar biasa. Pagi sampai menjelang duhur. Kemudian pada asar, pada isya. Kalau di Jawa, daurah itu jam 9:30, jam 10 sampai duhur. Jam 12 duhur, istirahat, jam 1 mulai, jam 2 selesai, atau 2:30 selesai. Selesai, belas selesai, bubar kabeh, Pak. Pulang ke rumah masing-masing. Di sini, Masya Allah, badai asar masih ada, badai isya masih ada. Luar biasa. Antum semangatnya, Masya Allah. Ya, luar biasa, ikhwan. Mudah-mudahan ini pertanda barokah bagi antum semuanya. Amin. Pembahasan yang ke-32 dalam kitab ini adalah tahkiru alil bid'ah. Tahkir artinya kerendahannya alul bid'ah. Tahkir, direndahkannya alul bid'ah. Wa adamu ta'zimi, dan tidak bolehnya kita mengagungkan ahlul bid'ah. Kenapa sih ahlul bid'ah kok seperti itu kan? Dihinakan dan tidak boleh diagungkan. Wahai kaum muslimin, kalau kita melihat pelacur, orang yang mengkonsumsi narkoba, bos narkoba atau kurir, atau kita melihat para pemabok yang mabok di pinggir jalan, ya, orang yang judi, kita menganggap mereka terhormat atau hina. Hina. Hina. Dan mereka merasakan bahwa mereka bak sebagai, bukan hanya bak sebagai sampah masyarakat. Sampah masyarakat memang. Ya. Ahlul bid'ah itu lebih dari mereka. Ada satu pembahasan bahwa ahlul bid'ah lebih syar. Ahlul bid'ah itu lebih buruk daripada ahlul maksiat. Kita undurkan nanti insyaAllah. Jika Allah ada waktu. Ya, ini. Nah, ahlul bid'ah itu lebih sadis, lebih jelek, lebih berbahaya daripada para pendosa. Karena itu kita tidak diperbolehkan mengagungkan ahlul bid'ah. Disebutkan di dalam kitab ini ucapan beberapa ulama. Di antaranya qala al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah, maka dia sungguh telah membantunya dalam hal menghancurkan Islam. Barang siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah, memuliakan, menyanjung ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah ikut serta dengannya dalam hal menghancurkan al-Islam. Kalau sudah selesai nulis, lihat ke sini lagi. Iya. Lihat ke sini, Mbok, apa-apa, Pak? Antum malu dengan saya? Jangan. Lihat sini. Ya. Perhatikan ego muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlul bid'ah disikapi seperti ini, atau orang yang mengagungkan ahlul bid'ah, berarti dia telah membantunya dalam menghancurkan Islam. Mengapa? Karena antum perlu tahu, rusaknya agama Nasoro dikarenakan jalurnya adalah awalnya kebid'ahan-kebid'ahan. Ajarannya Nabi Isa terlupakan. Tidak dilakukan oleh mereka. Gara-gara apa? Bid'ah yang dilakukan oleh para pendeta dan pasturnya mereka. Dirubah-rubah. Sampai umat tidak tahu lagi mana ajarannya Nabi Isa. Ini bahayanya bid'ah. Sampai pada tingkatan guru-guru mereka itu dijadikan sebagai Tuhan. Sallallahu alaihi wa jal. Dalam hal mereka ketika mengharamkan yang Allah halalkan diikuti. Ketika para guru mereka, para pendeta dan pastor mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, yakni merubah-rubah syariat, mengganti-ganti, diikuti oleh kaumnya, maka rusaklah agama Nasara sampai tidak ada satupun yang tersisa, kecuali semuanya telah mengalami perubahan demi perubahan akibat tangan-tangan tokoh-tokoh mereka itu. Ini bahaya bid'ah. Agama Nasara, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, dengan kalimat lainnya adalah yang sekarang ini mereka lakukan Nasara, ini tidak ada jaminan dari Allah akan adanya keutuhannya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan penjagaan dari Allah. Tidak ada. Beda dengan agama Islam ini. Masya Allah. Apa ndak jelok sehat nanti? Ndak mati? Ndak? Nah. Apa? Aywa, jazakallah khair. Perhatikan di sini lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Islam ada jaminan keutuhan. Kalau tidak ada jaminan keutuhan, maka Islam akan sirna dengan berbagai macam bid'ah yang bergejolak. Walhamdulillah agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ada jaminan keutuhannya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, yaitu al-Islam, Al-Quran, syariah, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Ada jaminan. Allah yang menjaganya, keutuhannya, walaupun bid'ah tercampur masuk, dimasukkan-masukkan, dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka-mereka ini al-ba'ah, al-batil, tetap yang sunnah akan tetap menang, yang sunnah akan tetap nampak, yang hak akan tetap ada di antara hamba-hamba Allah yang memperjuangkannya. Sehingga seandainya tidak ada kebid'ahan, tidak ada penjagaan dari Allah, maka akan bernasib pula agama ini seperti agama yang dibawa Nabi Isa. Walhamdulillah adanya orang-orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahum ala dhalik. Akan terus-menerus ada sekelompok di umat ini, beberapa gelintir orang, tidak banyak jumlahnya, yang akan terus-menerus mengajarkan al-haq, menampakkan al-haq terus-menerus, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka, sampai Allah datangkan urusannya, yaitu sampai Allah kirim angin yang berbau wangi yang akan mencabut ruh-ruhnya mereka yang beriman, sehingga tidak lagi ada di muka bumi ini orang yang soleh, tidak ada lagi. Maka di tengah-tengah kaum yang seperti itulah terjadinya apa? Kiamat. Kiamat itu terjadi sampai tidak terucap kalimat Allah di muka bumi ini. La takumu sa'atu hatta la yuqal ala wajil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali sampai pada zaman waktunya, di mana di waktu itu sudah tidak tersebut lagi kalimat Allah. Ya, sehingga walhamdulillah zaman sekarang ini masih banyak azan, ya, masih banyak amalan salat dan yang lainnya. Walhamdulillah menunjukkan masih jauhnya kiamat besar, cuman kiamat kecil bisa setiap saat menjemput kita. Kiamat kecil apa, Pak? Kematian. Ya. Nah, di sini kaum muslimin, yang perlu kita ketahui di sini adalah betapa bahayanya kebidahan-kebidahan. Mati. Enggak kuat mungkin. Cabut aja enggak apa-apa. Atau mungkin kalau dimatikan enggak apa-apa. Dimatikan siap? Panas-panas ria. Kita berpanas-panas ria, Pak. Walaupun kepanasan tetap bergembira ria, maksudnya kayak gitu. Kalau sudah, perhatikan di sini lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita ulangi lagi bahwa bid'ah ini satu hal yang sangat berbahaya. Munculnya bid'ah akan hilang sunnah yang semisalnya. Dan akan hilang terus-terus. Munculnya bid'ah akan terlupakan yang sunnah, terlupakan dan terlupakan. Antum kalau mau melihat kondisi ahlul bid'ah wa kaum muslimin adalah apa? Kita lihat masyarakat yang ada. Bagaimana, Pak? Dimatikan? Enggak panas antum? Wadah angin. Ya antum yang kanginan di sini. Berpanasnya. Ya sudah. Kalau panas ngomong ya. Hidupkan itu, matikan ini enggak apa-apa. Setok yang panas enggak apa-apa, Pak. Ya, enggak apa-apa, enak aja kok. Hadirin kaum muslimin jami'an, antum radikan ke sini. Ini iklannya terlalu banyak, Pak. Ada ini ada. Nah, selesai-selesai kita nanti. Saya akan menyebutkan bahwa bid'ah itu menghancurkan Islam. Ini yang dimaukan. Dengan ucapannya Fudail bin Iyad. Karena dengan munculnya bid'ah, orang lupa yang syar'i. Munculnya bid'ah lagi yang sunnah hilang. Akhirnya sampai satu zaman, orang tidak lagi tahu yang sunnah mana. Yang taunya adalah, itulah Islam. Padahal itu adalah bid'ah. Di zaman kita itu sudah seperti itu, Pak. Anak-anak kecil kaum muslimin lahir, tingkatan SD, SMP, gak tahu Islam. Pelajaran agama sejasa 1 minggu 2 jam. Gak tahu sunnah, taunya Islam, ya itu tadi. Itu apa? Hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Contohnya Islam itu, yaitu kalau setelah adzan sebelum qomat, ada apa, Pak? Ya. Itu. Sinden, berbagai macam yang dia sebut, ya berbagai macam orang mengatakan itu yang sunnah, padahal itu tidak ada syariatnya, wahai kaum muslimin. Qabliyah Jumat itu tidak ada dalam Islam, tapi orang mengatakan itulah Islam, itulah agama Islam. Qabliyah Jumat tidak ada, itu bid'ah. Disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah. Karena yang bisa menerangkan itu adalah ulama ahli sunnah. Batil orang yang mengkiaskan zuhur dengan Jumat. Jumat dikiaskan dengan zuhur. Itu batil. Beda antara pelaksanakan Jumatan dengan apa? Salat zuhur. Jumatan ada khutbahnya. Zuhur tidak ada khutbahnya. Ini. Jumatan memiliki beberapa adab dan tata cara yang tersendiri. Tidak seperti zuhur. Tapi mereka mengkias. Ya. Bahasa kitanya tuk gaduk matuk. Buhur ada qobliyahnya, berarti Jumatan ada qobliyahnya. Kemudian umat tidak tahu kalau itu salah. Akhirnya umat menganggap itu adalah sunnah Nabi. Bahaya tidak, Pak? Bahaya, tidak ada sunnah. Fa'adzal ikhwan. Sehingga dengan kalimat singkat, ahlul bid'ah menghancurkan al-Islam. Siapa yang membela-bela, mengagung-agungkan, memuliakan al-bid'ah, dia termasuk membantu al-bid'ah dalam rangka menghancurkan al-Islam. Contohnya siapa, Pak? Sururiyun, Qudbiyun, Ikhwanul Muslimun. Ikhwanul Muslimin di mana mereka membela-bela al-bid'ah dan mereka mengingkari manhaj salaf ketika mentahdir ahlul bid'ah. Enggak boleh ahlul bid'ah itu ditahdir. Kenapa? Karena mereka masih muslimin, kan ada kebaikannya. Walaupun jelek-jelek seperti itu, walaupun ahlul bid'ah, dia masih saudara kita. Ini berbahaya kaum muslimin. Berbahaya. Betul dia selama masih muslim ada kebaikannya, tetapi pada dia terdapat kebatilan yang harus umat ketahui supaya menjauhinya. Tapi kalau kita sebut-sebut kebaikan ahlul bid'ah, wahai kaum muslimin, ahlul bid'ah itu sesat, tetapi mereka juga masih sholat loh, masih mereka ini masih puasa, masih baik, masih baca Quran, masih baca sunnah, terus mau bagaimana? Diikuti enggak? Masih baik ya diikuti. Bahaya tidak kaum muslimin? Bahaya yang seperti ini. Manhajnya mereka seperti ini. Kemudian disebutkan di sini ucapan ulama yang lainnya. Saya baca di antaranya ucapan Imam Ahmad nomor 472. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kullu man haddatha bi ahadith Rasulillah wa kana mubtadi'an yujlasu ilayh la wala karamata wala nu'ma'in. Sebuah pertanyaan yang diberikan kepada Imam Ahmad, atau Imam Ahmad memunculkan sebuah pertanyaan kepada kaum muslimin. Kullu man haddatha bi hadith Rasulillah. Perhatikan kaum muslimin, ini penting. Ini manhaj kita, metode ahlus sunnah dalam beragama, demi menyelamatkan diri kita dari kebatilan dan menyelamatkan umat dari kebatilan, dan memperingatkan yang batil supaya kembali kepada yang hak. Imam Ahmad bertanya kepada kita, hal kullu, apakah setiap orang yang meriwayatkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam padahal dia adalah ahlu bid'ah, kemudian kita akan duduk di depannya, kita mengambil ilmu darinya? La, kata Imam Ahmad, tidak. Wala karamatala, tidak ada kemuliaan bagi ahlu bid'ah. Wala nu'ma'inin, dan tidak ada kesejukan mata dengan melihatnya. Ini manhaj kaum muslimin. Ahlul bid'ah menyampaikan riwayat hadis. Ya, beberapa orang mengatakan jika lo ada kebaikannya diambil, jika lo ada kejelekannya maka ditinggalkan. Ini salah. Kalau Anda sudah tahu kebaikannya di mana, kesalahannya di mana, yang ngapain ngaji di situ, Pak? Ya. Sudah tahu ini yang salah, ini yang benar, lah ngapain di situ? Anda saja jadi gurunya. Ya, katanya saya punya filter loh untuk menyaring. Ya, filter apa? Filtermu jebol. Ahlul bid'ah itu tidaklah lugu seperti yang kamu bayangkan, menyebutkan yang benar-benar, mudah menyebutkan yang batil-batil supaya kamu bisa menyaring. Ahlul bid'ah licik, menipu, mentalbis bainal haq wal batil, mencabur adukan yang hak dan yang batil sehingga kamu tertipu. Apalagi filternya cuma filter yang kotak, disaku lagi, Pak. Maksudnya apa, Pak? Tahu? Gudang garam filter, Pak. Ya itu apalagi itu, jebol kamu, Pak, dedel duel kamu. Enggak bisa ngapa-ngapa di depan al-bid'ah. Hadirin. Sehingga al-bid'ah itu jangan kau duduk di hadapan. Nanti kita akan baca insyaallah jika Allah ada waktunya. Jam berapa kita selesai? Banyak waktunya ya. Iya, Pak, banyak waktunya untuk tidur, untuk makan, untuk macam-macam. Aywa, kita lanjutkan. Apakah membicarakan ahlul bid'ah, atau sebelum itu kita akan bacakan bab yang ke-34, ya. Bab tentang ahlul bid'ah syarrul min ahlil fusuk. Ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada ahlil maksiat. Lebih jelek, Pak. Artinya dua-duanya jelek. Ya. Jangan kamu katakan ahlul maksiat lebih mending daripada al-bid'ah. Wadah kalimat mending. Dosa mending, baklah. Jangan. Bahasanya, al-bid'ah syarun lebih jelek daripada al-masyiat, karena memang dua-duanya adalah keburukan dan kejelekan. Dua-duanya adalah permusuhan kepada Allah dan permusuhan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manakah yang lebih jelek di antara keduanya? Al-bid'ah lebih jelek. Di sini disebutkan beberapa ucapan di antara para ulama. Banyak sekali kalimat-kalimat yang ada. Di antaranya dulu ucapan dari kalimatnya Al-Imam Ahmad bin Sinan. Kata beliau mengatakan, la yujawirani sahibu tambur ahabu ilayya min ayujawirani sahibu bid'ah. Itu kalimat yang lainnya untuk bisa lihat di sini. Ya. Ucapan Imam Syafi'i, la yalqallahu al-abdu bikuli dhanbin ma khala syirka khairu min ayalqahu bi syai min al-hawa. Kata beliau, seorang hamba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa-dosa selain syirik, itu lebih ringan di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah daripada seorang yang bertemu dengan Allah dengan membawa kebid'ahan. Disebutkan oleh para ulama yang lainnya, diantaranya Imam Sufyan al-Thawri, bahwa namanya ahlu bid'ah itu ahabu ila iblis minal masiyati. Ahlu bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada ahlu maksiat. Kenapa demikian? Karena ahlu maksiyati qad yutabu minha. Ahlul maksiat itu masih diharapkan taubatnya. Adapun ahlul bid'ah, qad la yutabu minha, hampir-hampir tidak diharapkan lagi taubatnya. Anda bisa lihat dalam kitab ini nomor ke-578. Ahlul bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan. Kenapa? Karena tingkat kerusakannya lebih parah daripada pelaku kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan pada diri pelakunya, wahai kaum muslimin, merasa berdosa, merasa kotor, merasa jijik dengan perbuatannya, sehingga masih diharapkan satu saat nanti sadar. Masih diharapkan tobatnya karena dia meyakini perbuatan itu mungkar. Kemudian dari resiko yang kedua, pelaku kemaksiatan ini, kaum muslim itu sudah paham. Ini dosa maksiat, jauhi, ingkari, tinggalkan. Jangan bergaul dengannya. Ini pelacur, ini pemabuk, ini penjudi, tinggalkan, tinggalkan. Orang yang sudah paham kali itu dosa. Sehingga orang memiliki langkah-langkah cepat untuk menjaga diri dari penyakit kemaksiatan. Kalau orang tua menasihati anaknya, nak jangan kesana-sana, itu tempat judi, jangan. Orang langsung punya reaksi cepat dalam menyikapi kemaksiatan itu. Tetapi bedanya dengan bid'ah. Ahlul bid'ah melakukan bid'ah dalam rangka beribadah. Sehingga mereka tidak pernah kunjung merasa berdosa. Tidak pernah kunjung menyesal. Tidak pernah kunjung sadar kalau dia sedang menyimpang. Tidak pernah kunjung sadar kalau dia sedang melakukan lawan daripada yang disyariatkan. Tidak pernah. Tetap saja dia mengaku itu baik dan benar. Karena itu hampir-hampir ahlul bid'ah itu tidak diharapkan lagi taubatnya. Susah. Kebanyakan mereka sampai mati masih dalam keadaan bid'ahnya. Bahkan sebelum mati pun dia sempat berwasiat. Wahai murid-muridku, datanglah kalian nanti ke kuburanku. Bacalah Al-Quran di kuburanku. Berdoalah di kuburanku. Saya akan bantu untuk saya sampaikan kepada Allah. Tukang pos apa? Ini ajarannya sebelum dia mati. Untuk tawasul. Tawasul dalam hal ini syirik. Walaupun syirik asghar. Karena dia tidak menyembah kepada si mayit. Berdoanya masih kepada Allah. Tetapi meyakini berdoa di sampingnya orang tersebut akan lebih mustajab. Lebih terkabulkan daripada doa di masjid. Ini tawasul, ini syirik. Karena dia meyakini orang yang sudah mati masih mampu untuk berbuat sesuatu. Membantu orang yang masih hidup dan mendengarkan doa orang yang masih hidup. Bahkan ada yang berwasiat, datanglah ke kuburanku. Baca Quran di kuburanku. Mohonlah, mohonlah. Saya akan bantu kalian selamat dari neraka. Waduh. Nanti kalau kamu masuk neraka, saya akan lepas sorbanku. Saya akan putar-putarkan. Aduh, aneh. Itu, Pak. Lelucon. Dan itu disampaikan sama mereka. Diyakini, Pak. Nanti saya akan berikan syafaat. Mintalah kepadaku. Minta syafaat harus kepada Allah. Kalau minta syafaat kepada manusia, ini syirik. Ini syiriknya kaum jahiliyah. Tapi diajarkan itu. Itu sebelum mati, Pak. Artinya setelah dia mati, dia masih berdosa dan berdosa terus. Na'udzubillahi min dzalik. Kapan dia bertobat kalau demikian? Tidak pernah kepikiran taubat, Pak. Sehingga iblis lebih bid'ah lebih disukai oleh siapa? Oleh iblis. Dan pengaruh terhadap orang lain, itu kan tadi pengaruh pada dia, pelaku bid'ah. Pengaruh pada orang lain. Orang lain pun tertipu disangka itu al-haq. Orang lain pun tersedot perhatiannya. Berjuta-juta orang mengikuti dia. Ya, mengikutinya. Dalam keadaan tertipu disangka itu adalah membawa ke surga. Padahal itu membawa ke neraka. Dan jutaan orang itu tidak kunjung sadar. Nanti di akhirat tuh gara-gara kamu ya mengajarkan orang beres sehingga kami masuk apa neraka. Kalian mengajarkan bid'ah ini bid'ah itu, saya pikir ini ibadah malah ditolak gara-gara kamu. Seandainya bisa ngomong seperti itu, tapi sekarang mereka nggak bisa ngomong kayak gitu. Ilmunya tidak tahu yang seperti itu. Hadi ikhwan, karena itu iblis lebih berbahaya apa? Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Kemaksiatan itu diperingatkan tidak, Pak? Awas perjudian, awas tukang mabok, pabok, khamar, awas narkoba, ada tidak? Awas curanmor, hati-hati kunci gembok, ganda. Itu semua orang sadar. Tapi tidak ada atau jarang sekali sepanduk di jalan-jalan awas bid'ah. Itu enggak ada, Pak. Ya. Bid'ah dolalah menuju neraka itu enggak ada, Pak. Kenapa? Orang tidak paham ternyata bid'ah itu dolalah dan membahayakan. Ya, karena itu yang mengerti hal ini ahli sunnah ya kaum muslimin. Maka bersyukurlah kepada Allah tatkala Allah berikan kepada kita nikmat ilmu yang seperti ini. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya kaum muslimin adalah tentang apakah membicarakan alul bid'ah itu termasuk dari ghibah. Beberapa orang menuduh, "Loh, Pak Ustaz tuh nyebut orang, Pak Ustaz tuh nyebut kejelekan orang, masa di podium lagi taklim menghibahi orang?" Ada tuduhan seperti itu. Apakah berbicara tentang alul bid'ah ini termasuk ghibah pada bab yang ke-27? Kalau dalam buku saya halaman 181. beberapa orang antipati dari ilmu tahdzir, alergi dan benci kepada ustaz yang menyampaikan peringatan terhadap bahaya al-bid'ah, itu dikarenakan anggapan salah bahwa itu adalah bagian dari riba. Anggapan salah. Sehingga saya enggak ngaji lagi di situlah. Itu majelis riba katanya. Saya enggak ngaji lagi lah. Saya cari yang salafi tapi sing lembut lah. Sing tidak tahdir-tahdiran. Itu neko panas temenang hati. Kata mereka gitu, Pak. Ya. Wahai kaum muslimin, orang ini tertipu dengan syubhatnya mereka. Dakwah Islam itu tauqifiyah. Islam itu harus sesuai dengan syariat. Ada kalanya lemah lembut, ada kalanya dengan kalimat yang bagus, yang santun, ada kalanya keras, dan itu pun bagian dari akhlakul karimah karena sesuai syariat. Jangan dikatakan keras kepada bid'ah itu berarti melanggar syariat. Tidak, Pak. Kita menghadapi kufar, wahlut alaihim, bersikap keras langkau kepadanya. Kufar yang kita hadapi, musyrikin kafir, karena memang tepat. Terhadap ahlul bid'ah juga seperti itu. Orang yang menyesatkan umat, kita sikapi dengan tegas, kita peringatkan. Tepat. Ini juga rahmah. Sehingga berdakwah dengan rahmah itu pengertiannya adalah sesuai dengan syariat. Di saat kita lemah lembut. Di saat kita harus tegas, kita pun harus apa? Tegas. Jangan kelemah lembutannya kebablasan, Pak. Saking lemah lembutnya gak mau menyampaikan tahdzir, saking lemah lembutnya gak mau memperingatkan bahaya bid'ah. Ya, ada beberapa orang mengatakan saya berat, nanti akan kita bacakan, saya berat kalau menyampaikan tahdzir, saya berat kalau menyampaikan peringatan si fulan begini, saya berat. Bahasa kitanya aku ora kepenak.